pangeten me sambat pelas raono perhatian. Jelas ku butuh atimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan me loro ati iki tambar no karo tanggul atia. Sone wes sole gantimu wes tra kacok aku merko wes tau. Suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansoyo bukta. Biyen wis tak wanti-wanti aja ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Tapi mana